Saking balikan sumpah ingat sepirang-pirang ahli waris adnai kukang lewi parak akrabu tegas lewi parak ilayatu tegamaring yentah nekani ya suhud ay suhud tegas pirang-pirang saksi awil aus ya watawa pirang-pirang kang den wasiatan bisyahadati kalawan syahadah ala wajia ingat sezat syahadah alladhi tahmiluha alaikang pada nararanggung ya suhud gabeha ing syahada alaihi ngataseladhi min gairi takhwipin wala khiyanatin min gairi tahribin saking oranana ngaroba wala khiyanatin naranana khiyanat aw akrabu attawaiku kang lewi parakila ayakoput kemaring yantah warardi ya suhud gabeha antorada aimanun sekingan taden balikin apa pirang-pirang sumpah pada aimani min dalam sausene pirang-pirang sumpah ya suhud kabe alal warasati ingat se pirang-pirang ahli waris al-mudaina kang adawa kabe payah lipuna maka pada sarar umpah ya warasa kabe ala kianatihim ingat se kianat suhud wakil bihim lan gorehe suhud ya habtatihuna maka narima kebuka rahasia ya suhud gabeh atawa kamamalah ya suhud gabeh wa yugramuna landan tempuhkan ya suhud gabeh pala ya gribu maka orang na nagoro ya suhud gabeh wattakullah lan pada pala ya gribu maka aja goro ya suhud gabeh wattakullah lan pada takwa siraga baing Allah bitarikir khianati wal gizbi kalawan ninggal khianat lan gorawas maulan pada nguping siraga baing matu maruna dan pada ngarungu siraga baing barangkang dan parentah siraga baing bihi kalawan ma sima kobulin kalawan ngarungu kobul wallahu la yahdil qawmal fasikin wallahu la nutaigus ya Allah la yahdiku ara nuduhkan ya Allah al-qawmal fasikin ingkau mengkang pasekabe al-kharijidakang metukabe anto'atihi saking to'ati Allah ila sabbilil khair mering dadalan becik ila sabbilil khair mering dadalan becik nyaritakeun masalah soal saksi anu diwasiatan kudu bersangkutan nu titah nyampaikeun ka ahli warisna eta saksi tersebut teliti heula kebenaranana bener apa henteu barang nu diwasiatanana coceng apa henteu jeung kebenaranana bener apa henteu maka saksi tersebut dititah sumpah naya mah geus panjang dongengna kamari ieu mah ditafsiran ku hadis Kangjeng Nabi lantaran Quran mah lain yang dibongkar ku pikiran urang jadi kudu dibongkarna ku ucapan Kangjeng Nabi ku hadis geus hadis teh mufassirun lil Quran Hadis Kanjeng Nabi ge lain hakaneun urang ulah cara Muhammadiyah. Muhammadiyah mah langsung bae neureuy-neureuy hadis Kanjeng Nabi. Oh, jelema beki jengkol keneh. Beki hulu asin keneh, masih keneh, beki main catur keneh. Leut nyaritakeun ucapan Kanjeng Nabi, nu Kanjeng Nabi mah kapan terbuatna tina nur. Nu ucapanana lain tina hawa nafsu layan tiku. Anil hawa in huwa illa wahyuy yuh hati sambaran kudu ditafsiranana kusa ku ahlina deui atuh mujtahid di zaman Kanjeng mah sahabat atuh memang di masana kaharti mangga teu kaharti naroskeun ka Kanjeng ucapan Kanjeng teh ngajelaskeun Al-Qur'an beres sahabat teu araya ku tabiin di zaman tabiin mah masih haneut kene ka Kanjeng Nabi. Tapi tahun 2011 hayuh deka saha mengadu coba urang kuari deka saha bebeja kuari untuk kebenaran Al-Quran sulit tafsiran ku ucapan Kanjeng Nabi untuk menyatakan kebenaran Kanjeng Nabi makna na hese lantaran waktu urang bahasa Arab kita bisa boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa bae Jawa Pekalongan Jawa Solo segitu hese paling urang bisa Jawana Jawa mau. Arep endi sirah ge? Wede mengkonon. Ai Jawa kos kitu watu-watu. Eta mah ngobrol bae sakumaha keur perang. Ngobrol kos gelut atuh kumaha gelut teh budak. Eta Jawa. Mandang ngala awe geulis jasa ieu awe ditanya. Neng di mana? Cicing bae. Neng di mana cicing bae? Neng saking pundi neng? Ho. Oh. Mau wangis letik hati aing wangis mau berada deres kana iku kronyo WG itu mah terparah sedunia ge jawane ora diterima iku mah boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa ge urang tidi ka mau lain deui urang ka kresek ka kronyo Jawa geus lain deui urang ka serang atuh geus lain deui ora pada iku Jawa ge wis masyaallah puyeung kita mah ge rajeg tapang parah nama rajeg tama Jawa lain Sunda lain ge tama tapi urang ngadenge ka Solo kali teu ya Karim Yogyakarta urang ngadenge urang Jogja bari ngoser bari sumuhun dauh beuh adat kekeratonanna dipake kabita urang bahasa Jawa ge bagus nunjuk na genis yeki nis yeki aduh wah raja saya tak jadi urang dulu urang Jawa itu ejeng Jawa kresek wede bedaannya ake temen liku mah ya Allah urang Sunda be Sunda urang ke Bandung ke Bandung terus ke Garut beda Bandung Bandung jeng Garut Sundana beda beda seiti gayana teteh nyalugotna nu beda bahasana mah kitu-kitu kene Garut Bandung Tasik beda Ciamis beda seetik mun kurang ditelek-telek tapi nu beda jasa mah Cianjur Cianjur beda jasa ieu mah keur genggenganna bae geus beda lamun di Bandung naon si anjing anjing tapi lamun Sukabumi naon si agor bagor bagor jana mata. Namun lah Karawang lain deh jangan mah anjing lain bagor lain anjis beda beda anjir anjir eta keur genggengan anak tu jadi kudu nyaho ka bahasa gengna segala bahasa. Bogor lain deh tapi Sunda mah kajeng ka mana-mana ge nu paling ngeunaheun di dengena mah tetep bae Sunda Rawakidang. Sama awan utan ngejat kabeh ge. Gua bae jelema mun ngadenge Sunda eta atuh geus ngejat bae ka jeung gugum mah. Kereas ge hunang bae pokona mah. Sunda. Masyaallah. Tapi ada emang geus kitu bahasana tuh antepkeun bae. Masyaallah. Dia jeung saka di EWS nya dibawa henteu. Hei, cek urang teh ieu. Ngobrol tapi urang itu mah pan biasa bae. Eta teh ditanya ku kolotna, EWS nya dibawa henteu ka dieu. Widih, pohara cek urang itu. atuh di ditu teu aneh urang nu aneh ge. Masyaallah, masyaallah. Ilu dibuat di awe lura teu jero-jero acan. Weh. Urang jadi kieu bahasa. Tah, urang keur carita. Jadi di Tangerang mah nu poharana jasa aya. Jawa na pangpoharana Tangerang, Sunda na pangpoharana. Moal aya lah di dunia kos kitu moal teh. Moal teh. Melayuna tuh kitu sarua bae. Urang ada yang Melayu bolang. Weh, gua mah lu cari da igok di sini. Mana aya Melayu make aigok? Malay. Atuh geus kitu bae tau. Waduh, Melayu geus parah jasa tamang geus. Teh eta aya di Tangerang kabeh. Ya Allah, tah ieu tafsiran Al-Qur'an kudu paham heula hadis Kangjeng Nabi. Nek tafsiran Kangjeng Nabi kudu paham heula bahasa-bahasa mujtahid. Lantaran naon pan bahasa Kangjeng Nabi mah jawami'ul kalim. Iraha Kangjeng Nabi nyarita rawi ieu mah kieu, rawi ieu mah rieu, rawi ieu mah kieu bari motif hukum anu sarua. Tapi beda-beda lantaran Kangjeng Nabi neuleusah anu diajak bicarana. Nu diajak bicara ieu mah kieu, nu diajak bicara ieu mah kieu, diajak bicara ieu mah kieu. Aya jelema laporan ka Kangjeng Nabi. Begitu laporan ka Kangjeng Nabi soal berjamaah, kumaha laporanna ya Rasulullah? Aya jelema embung berjamaah jeung Muadz bin Jabal. Aya kitu kunaon? Beuh, nya nambah bacaanana panjang jasa terutama salat subuh. Kangjeng Nabi dinya langsung ngereket. Ah! Eta mah mundafarin. Jelema Muadz bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui, dek disidang. Lain hayuh kena berjamaah jelema. Endahan teu berjamaah kudu jauh salat mah. Ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing. Lantaran ditukang ngentepan aya aki-aki, aya al-kabir, aya ad-dhaif, aya al-hajah. Jelema teh aya nu kolot, jelema teh kapan bisa tukang ngentea aya kitu nu boga kabutuh. Wah, ieu berjamaah salah ieu Muadz bin Jabal. Panggil ku Kangjeung Nabi. Mun berjamaah deuleun heula ca Kangjeung Nabi. Deuleun aya tamu teu eueuh. Lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot? Ternyata ieu mah kolot teu beukeun kana salat. Cepet ka. Salat. Ieu ternyata aya tamu asing encan pati beukeun kana salat ieu mah. Cepetkeun salatna. Namun kitu mah tamuna bangsa geus beukeun kana salat. Silakeun ka salat-salat. Tah, Kangjeung Nabi satu saat pernah ngomong salat cing cepet ka Muadz bin Jabal berjamaah. Tapi ka Abi Musa Kangjeung Nabi nyarios. Lamun urang berjamaah sing taliti tarap titartil rada lilakeun salatna. Lantaran Abi Musa mah ieu nu ngaberjamaahna jelema-jelema ahli-ahli Allah kabeh. Tuh, kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita. Mana situasi jeung kondisina di deuleuh ku Kangjeung Nabi? Mata kurang jadi imam teh deuleuh heula. Wah, kan di deuleuh ieu, mun sajemping kabeh. Taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat. Eta si kumaha ngaleumpangkeunan? Beres. Batur ka kana ka masjid nya geus ngaroko mah. Weh, taraweh enggeus, saya geus beres. Masyaallah. Ya Karim. Dan mentak dulu deuleuh heula urang ge. Tuh mentak abuya cidahu baheula tarawih mah hayang sajud sakali tarawih supaya sakuran tamat. Teu bareng jeung santri-santri acan, santri-santri bae. Kami keluarga bae. Naon sebab babacaanana deuk tartil, deuk lalaunan. Kunaon misa atuh bareng bae? Moal kuatkeun. Tuh misa. Ta etalah nyaho situasi berarti. Ulah santri ge santri bae, masyarakat-masyarakat kami mah jeung keluarga bae. Lantaran tarawehna deuk make Quran. Sa-Quran pan taraweh, seperti di Bandung baheula. Kurkura zaman di Bandung ngaji teh sa-Quran taraweh teh, teh dipilih santri anu kira-kira embung-embung. Mbabaca panjang teuing ka masjid anu. Masjid anu, sa-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeneran giliran tilu. Nu dua matalar Quran nu hiji teh. Nihijin teh, jadi make Quran diharap gitu tah ayah parantina. Eh, majelisna menang 8 rakaat pareung. Listrik, listrik dah pareung. dioper kunyana allakum takatsur hatta zurtum hayu geus kumatu jadi talar bukan saya milih tilu supirna nu dua talar Quran nu hiji adina kiai nu hiji matu santri talar nu hiji ente pasti cak masyarakat nu henteuna kiai meureun ulah loba omong sia. Masyaallah ta'ata. Jadi teu bisa ucapan mutahid ge moal bisa dibahas ku urang cok bahasa Imam Syafi'i dina al-umnu sakitu hesena bahasa-bahasa kitu Imam Malik bahasa-bahasa mutahid al-madzhabul arba'ah hese jasa berarti kan kudu aya ashabna anu ngureukeun ucapan mutahid mutlak anu ngucapkeun utai ashabna engke eta ashab ge hese keneh diuraikeun deui ku mudzhab fatwa nah urang mah kuari hasil Imam Romli hasil Imam Ibnu Hajar dibelah dieuna deui terus diuraikeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mandak maca we kita beriat ngeunah urang naon sababna eta diterjemahkeunana ku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang riad geus sakitu hesena dibaca anak kunun tu mondok mah kuari deuk langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia kuai hesema kumaha kitu ucapan Kangjeng Nabi teh mentek innamal a'malu binniat ucapan hiji Kangjeng Nabi cek Imam Syafi'i innamal a'malu ai innamal sihatul a'mal binniat ai innamal sihatul a'mal pasti sahna beramal kudu make niat di mana teu make niat teu sah tapi Imam Maliki mah kumaha tafsirana lain innama syiatul amal atuh innama kamalul amal bin niat sampurnana amal kudu make niat teu niat ge jadi ngan teu sampurna coba eta tinggal urang ka dieuna pagedrup geus sia usoli bidah cek Amin Rais bidah sia cek urang teh teu sampurna sia ayo angadu terus teu sampurna jeung naon kitu ngaran teu repeh datang ka kuari Muhammadi anon eta lantaran teu paham ucapan Kangjeng Nabi tapi lamun paham mah sia kunaon atuh teu make niat aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi oh mangga aing mah Syafi'i atuh Syafi'i mana sia kurang pondok dah eta coba hayuh la salata li jaril masjid illa fil masjid ka Kangjeng Nabi la salata fi jaril masjid illa fil majlis daya sholat ikan anu deket ke masjid datang ke masjid kecuali kudu di masjid ditafsiran la sholata ayala sholata sohihatun ditafsiran deiku ulama la sholata ayala sholata kamilatun ditafsiran datang ke ayat 7 tafsir bahasa Kangjeng Nabi na eta-eta keneh la sholata li jaril masjid illa fil majlis tesah sholatna bagi nu tatangga jeng masjid mun sholatna te di masjid lamun make la salata solihatun nu deukeut ka masjid teu sarala teu salatna teu sakabeh. Tafsiran deui la salata kamilatun. Teu sampurna salatna bagi jelema nu deukeut ka masjid mun salatna teu di masjid sah mah sah ngan teu sampurna. Terus si tafsiran diperpanjang mutahid bagianna tinggal urang deuk miluna ka mana. Eta ucapan Kanjeng Nabi nu sakitu hesena. Tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana kana teu salat bae oh masalah geus. Cek nu teu salat teraribut bae segala sah segala teu samaning aing cek jeung nanti geus ulah dimasalahkeun ulah salat sia blond eta ucapan Kangjeng Nabi sok tafsiran-tafsiranana saha nu mampu nafsiran kitu da lain sa tafsir-tafsirna nyana ge ditanyakeun eta nu mantak inna masihatul amal naon ta Imam Syafi'i teh takdirna kitu drrr ngadalil wah ngadalil berbagai dalil dan argumentasi memperkuat bahwa innamal amal teh make sihatul amal usul fikih tabagianna ieu nu mantak innamal amal lima sihatul amal kamalul amal naon ngadalil dengan berbagai temuan-temuan hadis Kanjeng Nabi dan lain sebagainya dijieunlah kaidah masyaallah kuari ucapan Kanjeng Nabi diomongkeun ku jelema nu tilok pake kopeah asana celina digerkang kaji kuari ya keur cerita ulah sambarangan. Quran jelaskeun ku hadis Kangjeng Nabi. Hadis Kangjeng Nabi jelaskeun ku ucapan mujtahid. Ucapan mujtahid jelaskeun ku kiai. Geus atuh kitabna masyarakatna kiai sakitu bae geus hese-hese. Tuh kitab urang keur leumpang. Hehe tuh. berarti kiai teh kitabna masyarakat. Aju kuari kiaina dibere sekupi. Ya, kitab kudu dibeuleum ye. Beuleum ye kitab ye. Teu beres ye sekupi ye. Ya Allah. Mandak ku Allah teu disinaran. Kitab acak-acakan geus teu kabaca ye ku masyarakat kitab. Acak-acakan bahasana ye kitab ye. Cek masyarakat aing embung maca kitab eta. Kunaon teu kabaca? Kunaon teu lebah sekupian? Aya Golkaran di jerona. Kita baca ke masyarakat. Eta dijabarkan teh kos kitu teh nurani, ruhani teu bisa dibobohong. Teu bisa dibobodok kunaon tu sia teh embung ka itu teh baca ku aing mun dijabarkan kan kos itu. Tapi urang ngan gideg dong embung. Jana naon teu kahartian teh kitabna kiai-kiai teh teu kahartian kitabna. Lantaran kitab teh kudu nu jelas panu macana caang matana sinarna aya jang nyaanganna. Lapan nagelede akur kalimahna dibacana nikmat nyambung nu maca jeung nu dibaca begitu nu dibacana ye nu dibaca Quran geus karari amat ye kunaon ieu asana salah ye kunaon kahujanan ye Quran karendem asana ngahiji ye kalimah-kalimahna ye ngahiji heuh ngageblek ye aya naonan tuh sekupi ye. Ijing sering ka pendopo meureun ieu Qur'an nya. Kajen ku kumaha ge dibere ku atut sakali istighosah 3 juta. Aja teu kabaca ieu kitab tuh. Eta teh kan penjabaran kula mah ngajabarkeun ngan teu ngomong ruhani teh kos kitu. Matak teu kapake. Ngaji di lembur di tongtorongan datang ka peupeus tongtorong. Henteu datang kunaon atuh teu kabacaeun ku masyarakat. Teu kabacaeun ngagebleg sia yeuh kitabna. Kabacaan, coba lamun kabaca mah. Iya tu mual saha. Anu teu nyambung nurani mah tu. Nurani mah nyambung jeung nurani deui ya tu. Tu mantek ge ulah samana. Ye, ieu mah keur nyaritakeun hadis. Sedengkeun ngaji hadis teh lamun hayang masarkeun hadis kudu tamat 7 kali. Mun Bukhari kudu 7 kali tamat, mun Muslim kudu 7 kali tamat. Naon sababna? Lantaran bahasa hadis mah samitu, sami'na qara'tu, qara'na. Akhbartu, akhbarna, akhbarona gitu, akhbarona. Akhbaroni. Berarti kan ieu tata lepa hadis mah samitu an anu an anu an anu. Sami'na an anu an anu an anu, qara'tu an anu an anu an anu, qara'na an anu an anu. Tuh, akhbaroni anu anu anu, akhbarona anu anu. Berarti meunang ti saha? Kuari urang meunang ti majalah hidayah. Didoleh ku urang dipidatokeun tanya eta hadis meunang bisa hidayah lumayan cak jana sajuta-juta taun jadi geus meunang ti koran sagala ti majalah hayi jang sakadar maca sorangan mah atuh eta salah mah masalah tapi ketika dibikeun deui teu meunang hadis mah kudu nyaho ti saha ieu hadis dan mata kudu ngaji ge mondok atuh sararia. Itu mah rondok tah gara-gara naman mendak teu nyaho tah mun hayang nyampaikeun deui secara khusus ieu kudu 7 kali naon sababna hiji hadis besi aya nu kaliwat macana jeung maknana hiji hadis aya nu keur nundutan engke berarti sami nana poho sami tuna lalagaan berarti na eta teh hiji hadis sa Bukhari kudu kadenge bener timimiti macana datang ka maknana naon kudu nyaksian urang di guru berarti kudu 7 kali karak silakan namun kakarak sakali doang encan bisa kieu macana an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah teu meunang kitu tetep bae den riwayataken saking Abdillah tuh ngaji hadis ge aya istilah-istilah namun urang geus bisa 7 kali geus siap tempur urang teh meunang an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah berarti tidinya teh kapisah urang tisah ngariwayatkeun ingsun teh berarti geus ti guru kaditu an Abdillah tapi lamun encan pernah 7 kalimat cukup be den riwayatkeun saking Abdillah maka hampir kabeh kiai ngamacana den riwayataken bae naon sababna lantaran nyana ngajina sakali ge teu tamat kaburu kawin baheula mondokna mendak eta kawin teh ngeuna mah ngeunangan ilmu paeh mautul ilmi bi fahdaiha paehna ilmu kajepit ping-ping dua. Aduh Gusti Allah. Nah hadis zikir cerita hadis lantaran di dia dijelaskan ku hadis. Almana utawi manana rimanana tinggal dijelaskan becena liusyid dina asyada yusyidu isyadat liusyidil muhtadaruf ala wasiyatihi isnaini biwasiin ilaihim min ahli dini awgeri jelma nundek maot karasaan geus lain deui mutador ngaranana deuk sakarat kudu nyaksikeun kaduaan mun endek wasiat nyaksikeun ka dieu sia ka dieu aing asana geus lain deui iya nya wasiat pangnyampaikeun tuh sawah nu itu jang anu tuh sawah nu itu jangan wasiatkeun eta duaan tah teu meunang sorangan teu kuat kudu duaan itsnain eta ge engke disumpah atawa wasiat manehanana min ahli dini saagama na carita di augerihim atawa di luar agama in pakidahum lisabarin wa nahwi lantaran di perjalanan nu ngabenaran nu ngabarengan ka urang teh ternyata nasrani ternyata yahudi konghucu buddha. Oh masalah panggil dua. Sanajan di luar agama lantaran darurat di perjalanan seperti anu kurang dibahas dina kitab ieu. Keur di perjalanan atau orang di panyabaan orang nyaba ke Bali. Ternyata di Bali orang muriang. Eueuh nu ngabarengan umat Islam aya ge Hindu di Bali mah. Da ieu teh orang Hindu ge kajen duaan cokot anu kadeuleuh jujur ka dieu sini. Ada apa ini siapa nama saya Wayan Diana. Wayan Diana mah pemain bola goblok. Wayan asal wayan-wayan we geus tah. Eta Bali nu kos kitu ngaranna. Nah. Bangsa ketut tah eta nya. Nah iya ye. Sini saksiin saya ya. Kenapa tolong sampaikan wasiat nih. Saya udah sakit kritis ini. Nah eta wasiat. Sanajan di luar agama duaan tapi. Baik dulurna atawa saagama atawa di luar agama ta eta teh kudu duaan deuk maot wasiat otomatis kapan jelema nu kawasiatan nyampaikeun ka ahli warisna pa inir tabal warasa fima lamun ragu ahli waris dina soal dua saksi anu nyampaikeun teh nailah padahal padahal hitungan apa dawa annahuma khana manehanana ieu boga rasa bahwa ieu teh asana ieu teh beres ieu asana ieu hianat kulantaran boga perasaan hianat maka nyinlah kekuatan untuk mendakwa bahwa saksi tersebut adalah khianat. Asana ye dua saksi khianat sakumaha nu kamari ade teh bi ahdi syai'in au dafihi ila syahsin zamanal mait au salahu bi mendak sumpahla lantaran harita dilaporkeun ka Kanjeng Nabi sumpah fal yahlifa ila akhiri. Baini tuli ala imarati takzibihi malamun kanyahuan kuari ternyata bohong. Maka pada ayah. Kemudian ngadakwa dua saksi dapian lahu halapa akrabul warasah. Humpah nupang deket-deket na ahli waris ala kizbihi ma. Oh, singkima da'uhu. Cekurang lagi ya. Lamun memang iya sun dua saksi nu nyaksian tentang wasiat na ahli mayit bisa diterima, oh masalah. Tapi ternyata saksi tersebut setelah diteliti ku ahli waris teh ia adalah hianat asana, maka ahli waris kudu ngadegkeun deui dua saksi untuk mendakwa ngadakwakeun bahwa saksi tersebut telah berkhianat terhadap keluarga. Lantaran ieu barang-barangna nu kamari geus dijelaskeun kapan geus ditataan barang jumlah sekian berarti modalna sekian na eta teh eueuh hiji hiji teh ieu teh piala wadah anu terbuat tina perak dihias diukir ku emas eueuh eta mandak azana ieu dua saksi hianat na eta lah lamun memang benar-benar merasa dihianati kudu ngayakeun deui dua saksi untuk mendakwakan dua saksi tersebut bahwa saksi pertama adalah hianat. Geus engke lamun dipanggil ku hakim kemudian kebenaranana diadukeun, ternyata nu menang adalah ahli waris, wal hukmu tsabitun fil wasiyaini. Hukum tetap dina nu didewasiatan mansukhun bis syahid. Berarti disalin dinu nyaksian, artinya dibubarkeun. Geus kekuatan-kekuatan saksi ahli waris diperkuat, dibenerkeun, sanggeus dibenerkeun saksi nu itu berarti mansuh. Wa kadza syahadatu ghairi ahli millati. Kitu keneh lamun nyaksianana lain saagama, Kristen misalna, Yahudi misalna, Konghucu misalna, Buddha dan lain sebagainya, model di dieu nu nyaksianana adalah Nasrani, mansuhatun. Nah ieu geus sarua bae teu bisa dipercaya. Tete-tete baheula kos kitu kuari kajadian aslina kuari ye, di nagara urang di nagara di hukum Islam teu meunang saksi ngayakeun saksi kafir teu meunang. Kuari mah pan saksi teh kafir ge hayu bae, pengacara kafir hayu bae. Saksi teh kudu anu saagama Islam, Islam deui teu bisa disaksian ku kafir. Boro-boro saksi itu tadak mendawat komo ieu mah saksi nikah mah. Kudun sa adil-adilna didele walina didele saksina kudunu ahli ibadah ulah sambarang budak kata geus si bapa-bapa emang geus kawin ke tira kerbeti ini karena sana nyaksian itu maja itu mah tukang beca saksina anu sok kadeuleuan pingpingna sakadaek bae eta bernasibna kumaha lah sudah loba omong penting mah ditikahkeun bae daripada henteu. Daripada henteu cenah pan kos kitu. Tah ieu sing ada ieu teh pan anakna ge turun-temurun. Masyaallah. Ieu saksi kudu anu saagama. Ieu mah keur carita baheula. Asli kajadianana dua Nasrani nu nyaksian, na ieu dibubarkeun lamun memang merasa dihianati ahli waris. Didinya aya ba'da salatil asri ieu nyaritakeun ko dicaritakeun salat asar wa tibaru salatil asri ieu mali taglis ngaitibar ngitung-itung ngareken salat asar hanya supaya luar biasa keraslah hukum sebab di ba'da asar etalah biasana untuk mengingat kepada yang maha kuasa kanu maha agung nu mantak dijelaskeun ba'da salat. Bada salatil asri ta eta teh jeung sawareh mah lain asar bada unggal bada salat bae tapi dina ayat eta tadi dijelaskeun adalah bada salatil asri ieu maksudna litaghlil wa tahsisul halbi bil ayati bistaini min aqrabil warasah nangtukeun sumpah dina ayat tadi kudua saksi nu leuwih deukeut soal ka ahli warisna ieu li khususul waqiati khusus karena perkara anu tuniba tadi alati nuzilat anu diturunkan ayat tadi coba anu pangdeketna ka ahli waris padahal mah kabelah dieuna mah anu bener-bener nyaho karena kebenaran tentang hukum tersebut tama endek anu pangdeketna ka ahli waris mangga mun kuari mah atuh sekitar babaturanna bae gae atuh deungeun-deungeun ge nu penting mah nyahoan bae mangga bae dengan ieu mah keur cerita kajadian khususil waqi'ah allati nuzilat anu diturunkeun ayat khusus kajadian anu tadi yakni nu naekna adalah aqrabil warasah dua saksi nu pangdeket-deketna ka ahli waris kitu teh barahul bukhari anna rajulan min bani sahmin kharaja hiji lalaki ti turunan bani saham kaluar ma tamim dari babarengan jeung tamim dari wadim bin badda jeung gadi bin badda. Eta dua nana wa huma nasraniyani dua nana beragama Kristen. Mamata sahmiu mawatlah si kisahmi bi ardin laisa biha muslimun di hiji tempat nu eueuh jelema musliman. Palama qadima bitirkatihi barang datang manehanana qadima tamim dari ejing adei kalawan mawatirkahna dibejakeun ka ahli warisna. Ternyata barang diteliti ku ari waris bapak kidu ujaman min fiddatin mukhawasat. Kaleungitan hiji tempat, hiji wadah, hiji kitu piala. Terbuat min fiddatin dina perak mukhawasan anu diteretes tu diukir bizahabiku emas. Atu akhirna lantaran mahal hargana parupiah dilaporkeun lah. Tamim dari tersebut jeung adai ila Rasulillah ka Kangjeung Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah geus diberitakeun ngan ayat tek hadis da di dieu mantak dijelas. Urang ngaji hadis teu pernah mondok henteu. Atuh ngadengekeun bae warit bari nundutan geu masalah. Ceknya dah tu menundutan memang watak kula iya. Tu siapa mah datang kapai ke berwatak itu iya. Iya pakar cerita ayat tek dah di dia. Jadi orang guna aja Bukhari itu aku dah teliti. Lantaran ucapan kang je. Iya ayat di dia tek nanti dibacakan. Mendat penuzilat diturunkan ayat ayat nu pertama pahala umat nu pertama titah sumpah ku Kangjeng Nabi tamim dari nge surah nanu kamari yang maker cerita teka disna iya jeng kiadai sumpah beres ke si sumpah mah nyana sumpah wallah maka aturan-aturan Islam maka wallah padahal mah nyana agama na Nasrani tapi tetap maka wallahi ngaran sumpah mah wallah urang mah sumpah ente maka wallahi pan di Arab mah kam hala tasabah kam 50 real cek gana 50 real cek orang pan ditawar ke orang teh tuan tuan biasa awalnya mapan kos gitu tuan tuan 15 real wallah la eta ada nyebut labae make wallah nya mah demi Allah ento geus kos gitu mah orang Arab kos gitu wallah la nek mere bae nek mere kam teh hade 50 real halas 30 real wallah halas make halas wallah demi Allah los cek urang mah atuh make wallah wallah teuing cek urang mendek los doang ge masyaallah atuh kitu bae urang Arab bati baheula ge wallah wallah make wallah bae eta aya di urang mah lain demi ye henteu demi we aing mah bener aing mah henteu bener sia henteu demi bagus atuh aing henteu mah ngan demi doang nya mah eta geus sia tadi demi naon demikian henteu terus di urang mah demi doa. Nah, disumpahku Kangjeng Nabi beres sumpah wujidal jam di Makkah ai prakapangih wadah tersebut di Mekah. Pekola cek eta lalaki nu manggihan teh ibtanahu min tamimin wadiin cek penjual kaula ieu nu mandak dijual menang meuli ti tamim jeung adai. Wah. Berarti baheula mah nyana teu ngaku bahwa nyana nyokot jasa kitu ayana cenah waktu keur disumpah mah Kangjeng Nabi disumpah tamim jeung adei maneh bener kawasiatan muhun naon-naon barangna eta sakitu ayana apa aya nu disumputkeun teu aya apa aya anu dicokot teu aya sumpah siap saya siap sumpah sok sumpah wallahi abdi kawasiatan ku kisami turunan ku seorang teman kaula turunan kisam bahwa ieu barang-barang tidak disampaikan ke ahli warisna saki ayana demi Allah sakitu ayana geus bae beres tapi ternyata kapanggih di Mekah aya barang tersebut ngeleungit kapanggih begitu bebeja ditanya meunang tisa meunang meuli tisa ti tamim jeung ade berarti bohong baheula ngana sumpah aya nu disumputkeun nu mandak turun deui ayat panuzilatil ayatus saniyah turun ayat anu kadua tain fa'in usiro teh tadi namun nyata-nyata bahwa manehanana teh berdosa yakni hianat terhadap sumpahna maka ngadekeunlah dua saksi ti ahli waris tuluy kemudian baqama rajulani min auliyail min auliyai sahmi dua lalaki naik ti wali sahmi tidinya naik untuk mendakwakan sumpah tuh pahala apa sumpahnya nak nyumpah di jero sumpahna bahwa sumpah nu pertama wahwa saksi nu pertama sumpahna telah mengkhianati ahli waris itulah numandak pakoma amrun ibnul as warajulun ahor dua lalaki dina imam tirmidzi mangariwayatkeuna hiji ngaranna amrun bin as nomor kadua lalaki sejen numandak manehanana siap nangtung lantaran nyana termasuk dulur ke kisah mi pahala apa sumpah wakana akraba ilaih manehanana lah nu leuwih deukeut ka kisah mi. Tapi riwayatin parado bauso ilaihima wa amarahuma ay balligha matarakah lah alam mata qadzal jam. Nailah ai aya deui riwayatna lain kitu. Tamim dari begitu manehanana lila lila lila dibere hidayah ku Gusti Allah. Mun dibere hidayah langsung datang ka Kangjeng. Abdi besi kaburu maot cek Tamim dari. Hayang asup Islam ya Rasulullah. Cek Kangjeng hayang asup Islam langsung. Adi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdi geus sarua. Abdi embung tinggalin kepercayaan abdi saleres sama ka Tuhan teu tos lila kan kulantaran asa gengsi we baja iman ka jelema anu hina ka jadi papan pakir miskin lain pedagang abdi ayeuna hayang asup masuk Islam geus asup bisa barali ka imah sanggeus barali ka imah datang deui ka Kangjeng aya naon Tamim. Abdi ayeuna rek nyarita kalakuan abdi keur waktu abdi beragama Nasrani. Salah sahijina baheula nu kungsi disumpah ku Gusti. Abdi dagang ka negeri Syam babarengan jeung seorang lelaki ti golongan Sahmi. Di jalan sebelum sampai ke Syam wafat, memeh wafatna anjeuna wasiat titah nyampaikeun barang-barangna. Ternyata barang-barang tersebut ku abdi dicokot hiji barang nu termahal bentukna piala terbuat tina perak diukir ku emas. Wayana sakitu abdi mah bade nyerahkeun diri ka Gusti. Mangga bade kumaha kumaha ge. Oh anjeun panggil ahli waris sami. Setelah ahli waris sami dipanggil ku Kangjeng Nabi. Iya Tamim jeung Ade telah masuk Islam dan mengaku bahwa dirina ketika manehanana menyampaikan tirkah menyampaikan wasiat terhadap keluarga nyana aya anu disumputkeun ku nyana yakni hiji piala. Bener cek ahli warisna tah ieu nyana baheula sumpah untuk menutupi dirina ku ayeuna kitu de kumaha ieu ayeuna cek keluargana tetap kami menuntut. Walaupun kumaha kami menuntut, kami ieu hirup teh bergantung kana dagangan sedengkeun eta mahal hargana. Ku Kangjeng Nabi kitu disumpah, bener ieu barang mana? Bener. Bener mana nyokot? Bener cek Tamim dari. Bener cek ka keluargana ieu teh barang-barang anjeun? Bener nu kami dituntut ku Kangjeng Nabi kumaha anjeun Tamim jeung Ade siap ngaganti? Siap. Abdi siap jasa ngaganti. Kumaha ieu cara ngagantina? Kuduaan. Abdi saparo, ieu saparo jabaheula malingna geduaan, kemudian kami hasil lagi babagi duaan, ku hariga atuh ngagantina duaan. Mantep dasar ahli surga. Mantak naon atuh ku hari dilaluhur mun ngararaku. Atuh heuta turutan Tamim dari tah. Ngaku masyaallah sakitu ge nya nama ti Kristen, baheula asup Islam maju ngaraku. Beuh mun ku hari ngararaku ieu. Duit negara mun di aku di paling geus kajen tama Soeharto mah geus teu aya. Nu aya bae atuh ku hari mun ngarasa teu ngarasa tu ulah. Jang ge ka nyahoeun di akhirat engke. Sidang ge di akhirat. Oh, pamimpin urang di sidang tuh. Wuh, pan itu nonggengna ka kaenca bae nya. Wah, diberitakeun kan ku malaikat. Ini adalah pemimpin RI. Menjabat sebagai anu ini adalah di MPR, ini DPR pusat, ini menteri, ini gubernur, ini RT. Lah RT euy. Tapi tetep bae nongengna ka kaenca bae RT ge. Korupsi keneh bae. RT sih naon dikorupsi. Nah pokona aya bae lah pokona geus. Eta. Eta teh pan di dalem ku urang, urang teh. Aduh, itu bupati urang tuh keur di sidang. Gubernur urang, ibu. Itu menteri urang, itu anu urang. Atuh urang ditinggal teh. Atuh rakyat nggih kapan ditanya ku malaikat. Begitu di sidang teh geus aya tulisan anu ti malaikat ditanya. Coba bangsa Indonesia yang hidup di zaman presiden Ya maju mihelanda heran ya. Bongon sinis teh gitu. Teu kabere duit ka jeung kukumage ya budak ye. Betulkah ini pemimpin Anda korupsi? Waktu orang kabeh ditanya. Cek orang anu nyaho mah betul. Cek anu teu nyaho mah saya mah tidak tahu. Cek anu milu korupsi mah lah geus ulah diperpanjang malaikat. Kayaknya kabar bawa iya jangan nangis muringis muringis satu meren di kitab ini ayah iya bakal nih iya. Aduh kayaknya pancak gubernur teh ini dana hibah 300 miliar telah dibagikan kepada 300 kiai diantaranya ada yang diberi skupi atau enggak saya tulisan tulisan atau berjamaah karena raka jahanam. Teh telah kos kitu mentak naon mun salaladar deh sama ruk teh hirup terik di dunia doang lain isuk pake tonu berat nama urang teh eweh kuari ayah isuk eweh deh di tengah-tengah ayah iyalah seluruh amal perbuatan urang kudu dipertanggungjawabkan ku urang teh bisa kuno saja dibere perwakilan malaikat rokib atid mamin kaulin illa ladehi rokibun atid kabeh aya tulisanana teu bisa menghelak urang. Moal kebel isuk pageta urang dikubur memawa dokumen tulisan ti malaikat rokib jeung atid nu engke pada akhirna di mahsyar bakal disidang urang. Ingat-ingat ku urang teh. Ingat-ingat persidangan eta engke masyaallah. Mentak cakang yang Nabi aktsiru min zikri hazimil ladzat. Lobakeun ku anjeun ingat ka paeh. Aing mun paeh. Merenung coba di imah saya kedeng kie kenaan gaji aing ieu mikiran keur ngora kunaon emang lain kunaon-kunaon pan sia ge kuing dibabawa keur mah nikah dah suka ngomong-ngomong kos kitu teu pan sia disedekkeun kuing aja emang kumaha ajak pamajikan atuh sia teh kunaon daek baheula eta dosa karah. Ji, itu kakak anu maksa. Itu maksa ge mantak naon lamun ngomong mah doraka kitu pan sia saruana. Itu pan getek sarua kula ge. Ta eta. Oh, terus. Keur di Jakarta, keur di Bandung, komo keur di luar negeri, inget-inget aya kabeh mangkani. Masyaallah karim. Aduh kudu kumaha tuh teu kumaha urang ngaji teh ih jangan nyahokeun geus kitu mun hayang salamet ge atuh tobat. Aduh ku tobat beres ku tobat teh naon-naon. Eueuh naon-naon ku tobat mah urang tobat bebeneran Gusti. Abdi keur ngora keur bujang, abdi geus kawin, abdi di Jakarta nyaho sorangan Gusti, jahari teh teh atuh pertempuran anu sengit di Jakarta persaingan anu sengit. Abdi teh asup ka limbah hitam harita teh ka limbah hitam duh ilmu mabok teh zina judi ayeuna abdi sadar Gusti embung abdi mah sadar teh lain teu mampu embung we horeng dosa ampura Gusti unggal peuting ampura mata abdi ampura Gusti ceuli abdi ampura bebeneran Gusti abdi mah moal balik deui kana kos kara itu boro-boro keur teu boga keur bogana ge abdi mah horenganan eta teh neraka Gusti abdi sieun ka neraka Gusti abdi hayang salamet Gusti abdi mah deuk ngaji abdi mah deuk salat dideuleuh ku urang tingkahna Allah paneuleukeun bener tah teu sia tobat ternyata bener kanyahoan bener da kumaha dijigireun imahna aya nu nanggap orkes nyana pangharepan. Cak Allah, eh sia kabari tangka aing astagfirullah astagfirullah. Pan atuh ku ari ieu si Ting-Ting ku sia di deukeutan. Bohong mun teh cak Allah teh jadi tamat tobatna tah. Tapi lamun kieu mah begitu dar aya tanggapan kos kara itu. Menghindar aing mah ka musala. Di musala bae bari ngintip. Ya. Sarua keleh atuh. Henteu we geus ever. Bebeneran ieu geus di imah bae atawa di musala. Gitu. Hajir ka mana? Musala lah. Mun kunaon dieu? Lah gandeng di nya mah orkes. Beuh kada kuari bae cak nu di mana. Neh sobat aing. Isin aing ka pangeran. Beneran kaje? Bener. Geus moal aing mah. ulah di pikiran pokona mah geus malam imah moal we malah di imah aing ka musala atuh geus atuh geus kitu mah bareng ge marangda hadang tu di imah na apal pa percaya jasa aing ka nyahoanana ka haji aya teh si baju aya nu karonengan barereum kana nu naha eta barereum ieu mah gincu ja kamu salah bebeneran tobat nyaan Allah Maha Uninga teuna naon geus nu baheula mabok nu baheula zina geus eueuh insyaallah asal beneran entek urang ngaji geus supaya nyaho jalan baheula ya jelema muznib muznib dia kemudian tukang ngabohong tukang mabok tukang zina aya praktek ngimpi barang impi teh ya, ieu boboga anana kaluar orai dina impi anana teh manjangan-manjangan-manjangan ngabeulit ka awak dina impianna barang geus itu nangoh bae di hareupeunana dibeungeutna dina impian teh eprak teh calangap si orai barang calangap kaluar seuneu ngagebos ka nyana buah atuh hideung awak digebos ku orai dirinya nyana teh berupaya keluar ti orai terus lompat begitu lompat hudang oh ngimpi ceknya ti harita rada berubah beungeutna terus oh ieu kakarek ngimpi sakitu nyerina aing digebos ku seuneu datang ka geheng dina impianna geheng kos areng sakieu ngimpi gararasakeun nyerina gurat batunya na ti ayeuna Gusti abdi moal balik deui ka mabok abdi moal balik deui ka zina moal balik deui abdi ka ngabohong abdi manek ninggalkeun lembur Gusti abdi dek ibadah neangan nunuduhkeun ka abdi berangkatnya na langsung ngaji ibadah 12 tahun teu pernah ngomong jeung jelema jeung Allah bae Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah kapanggih lah ku Imam Syibli di Baghdad Syibli teh waliullah eta jelema kapanggihna nya geus kuru di samping kuru rawagreuwig di samping rawagreuwig cicingna di luhureun kuburan bae kadang-kadang tanah kuburan dikieu-kieukeun ka pipina kumanehanna tapi kunyam ke nyom bae ye sungutna teh kunyam ke nyom matana ka luhur ka handap ka luhur ka langit ka luhur ka handap seakan-akan geus teu maelu ka alam sekitarna jeung jelema geus pepegatan kitu jeung kitu bae cak Imam Syibli ya wah ieu ya asana lain deui jelema di deukeutan ah begitu di jero hate deukeut-deukeutan nyana lompat ber ya dituturkeun cak Imam Syibli ka mana ieu ya? Bari ngadoa ka Gusti Allah Gusti abdi bayang jelas eta teh saha nu sabenerna ayeuna kapanggih nyana nanya make bahasa anu lemah lembut ngan teu daekeun ngajawab tapi barang make sumpah mah wallah billah tallah Imam Syibli nyanya abdi hayang terang nu sabenerna Allah nyana ngajawab dengan Allah doang ai eta anjeun ruwagreuwi kunaon uncarek bahasa urang mah kula ieu geus pepegatan jeung dunia-dunia nu mentek di ruwagreuwi eta mah ge baju tambal tepil geus pepegatan jeung kalazatan-kalazatan pakaian ari eta maneh duladeuleuh ka luhur bae naon ingat kanu maha agung bae Allah nu nyieun langit bumi katut eusina dunia jeung akhirat buatanan aya teh kunyam ge jom bae naon abdi eueuh deui nu dibahasakeun iwatingan Allah Allah Allah Allah Allah kuari maneh hayang naon hayang gapanggih teh jeung Allah bae teh hayang gapanggih jeung sasa cek Imam Syibli kan wali buktikeun buktikeun lamun anjeun bener-bener hayang gapanggih jeung Allah sok buktikeun langsung perem ratap ya Allah perasaannya nangis kepanggih jeng Allah gua lepak pae pae oh tu dioya gua Imam Syibli pae ya iya mah wih atuh kes pae deh kumah komunikasi na ya akhirnya nyana lompat Imam Syibli ka lembur tulungan kunaon atuh aya mait geus diajak ngobrol pae ayo coba kan itu teang kan eueuh ih cek jana man sabakoni saja leman muni heulaan ka abdi dibawa ka mana jeung ka mana ieu coba maneh ka ditu coba maneh ka ditu teangan teangan gade-gade ditu pas Imam Syibli keur kebelah ditu aya ya Syibli he Syibli Ieu mah teu kudu diteangan, eueuh nu ngurusan da mamait ilal malaikat. Mata wallahu ilal malaikat. Eueuh nu ngurusan kecuali malaikat. Cek Imam Sibiko diurusan ku malaikat, eta mah kakasih kaula, cek Gusti Allah. Pan bisa kos kitu kumaha mimitina? Awalna manehanna jelema muznib, jelema tukang zina, tukang berdosa, tukang mabok. Kabla dieuna ngimpi nyana dibere impian ku kaula saperti eta teh can sabaraha sabenerna mah impian siksa model kitu teh. Kidinya nyana tobat ka aing, tadarrual khusu 12 sana, 12 tahun. Ku aing geus dihampura cek geuna geus seueuna naon nyana mah geus disayagikeun di sorga aing. Tah eta teh pan teu dijilid. Teu dihad. Allah mah maha kawasa. Urusan fikih, urusan fikih, urusan hakikat engke lain deui. Urang mah sebagai negara ngurusan teh ngurusan fikih. Mun aya nu maling, potong. Mun aya nu zina, had. Mun aya nu ngabunuh, bunuh deui. Eta mah wajib diperlakukeun hukum di negara. Eta fikih. Urusan hakikat mah loba jelema nu mabok teu dihad. Loba jelema nu zina teu dihad, dihampura ku Gusti Allah. Eta mah urusan Gusti Allah tamah. Ngan urang lamun jadi kepala negara atawa lajeng alat negara teu ngalakukeun eta doraka urusan urang anu boga dosa urusan urang jeung Gusti Allah bae. Mun mantak ke geus aya tobatan gua. Setiap dikeur ngora mah duh. Pamajikan emang keur ngora kunaon. Cimplong. Itu keneh di kamar pan emang di kamar manakeun. Moal jeung paranti paparanti. Cenah tobat. Aing mah ini leuwih cimplong resep. Tomat pepiceun atuh, belum. Eulah geus kolot ku ari mah. Tah tobat teh mun urang sering main gaple piceun, belum. Gampang meuli deui nganyar. Mun boga remi piceun, cimplong piceun sagala rupa urusan-urusan sarana-sarana itu masih piceun. Mun nyaan mah deuk tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Piceun. Beh. Tarang geuleuh ka kamar deui. Aduh keris jaloba ieu. Segala peso ieu beubeur keur ngora ieu. Aduh. Tah aing ngihurupan ku 40-an make beubeur ieu. Aduh, ieu meunang meulina ge mahal ieu. Aduh, amben pohara ieu amben ieu. Aing ngajawara teh ieu ieu. Tarang aing ngaji, aci longo koreng nu kieu teh bahaya. Ngamusyrikeun ieu. Aduh bahaya geus ulah sok dipandian eta peso sagala golok tutup bungkus kabeh gali kurang kubur cet geusan cet pamajikan aku nang dikubur ka nah geusan geus kena jadi tanah ka ditu atuh jual bae siap mah jual malulu nyasarkeun ting kitu geulikeun kongkorong lumayan ku 500.000 kada segeram ka sugan geus ulah make jual-jual icet. Guys, aing mah geusan. Tanda saksian Gusti atah, ge dihareupkeun aing dihareupkeun Gusti Allah bahwa aing geusan. Urusan-urusan kos kitu geus aing mah ka Allah bae geus. Mantep. Geus kolot pembandingan kos kitu piceunan, segala gelang bahar sagalaanana. Cing, ieu mah kolot gelang bahar, cincin. Eta geus rapihan-rapihan. Lamun endek make sakadar sudah bae sudah Kangjeng Nabi. Kangjeung Nabi gosok make ieu disesuaikeun. Urangna leutik, leutik deui. Urangna satengah sedang deui, urang gede-gede deui. Make cincin teh pan aya nu kuru teh gede cincin. Eta teh teu seimbang. Cek Fatul Muin ge salah teh teh kudu disesuaikeun leutik, leutik deui, sedang-sedang mun ngarasunah bae. Eta teu masalah geus ngan ulah aya kepercayaan-kepercayaan lempengkeun ieu urang ngaji teh supaya lempeng. Saya peso kuning-kuning geus. Ah, pisan. Bangsa-bangsa golok-golok pisan. Sapeso-peso combong alah geus teu mongkos itu. Beber-beber pisan, pisan. Geus segala geus geus ka Allah bae. Geus mantep jasad. Allah Maha Uning. Masya Allah. Beda ka haji ku ari cek nu di imahna teh. Kunaon? Asana bageur ka kula atuh. Kia masuk aja bae. Kabagera kunaon emang? Atuh kula nyokot duit di kantong ka haji jatuhna naon di geus babara poe. Emas ieu deuleuh, emas. Korek emas dijual. Sugan teh bageur bener bae. atuh ieu mah nyokot kakara ge 500.000 maling goreng emasna mah 10 gram. Aduh ulah loba omong geusan ku ari mah. Teh tobat sing lembang beresan diri urang ka Allah keun geus mata di ka Allah keun ceuli di ka Allah keun irung di ka Allah keun sungut di ka Allah keun beuteung di ka Allah. Di sejak urang Gusti hirup abdi zahiran wa batinan di ka Gusti keun. Maksud di ka Gusti keun neangan rido Gusti. Ku cara nuturkeun parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti. Geus mantep jasa. Geus lah nu kolot mah geus kitu bae geus. Ulah asa-asa. Segala kakarawang deui segala kok. Ah, nanaon ya kitu-kitu kene. Geus cenah ngabeakeun itu hancaan. Heuh, segala hancaan mah angges-angges. Nah. Pae Minggu ngaji urang mun saregep kolot pae Minggu ngaji. Masyaallah. Sana jan hujan berangkat bae. Pantes. Ji urang ngaji. Pan hujan. Daripada imah dicarekan. Mun imah ingin mangan ngaji. Orengan nyilip ngaji ge sarua bae. Balak geus anu di imah. Kokoprak geus beak tilu ku atuh. Kotok baru dikokoprokan aing gaya mendingan ngaji. Aing nyetes gaji gaya dek balik kemana puyeng aing gaya. Sugan teh hujan ngaji bener orang anak nyilim. Itu bintai cedek ya beneran tuh. Tambah pamri ke hujan panas dicoba kugus ya Allah. Ayo istiqomah ngarana. Zalika adna taheta hukum nu tadi disebutkan ngabalikan saksi kawarosan nu tadi nama saksi nyaksian wasiat anu dibenerkan ku Kanjeng Nabi lantaran memang manehanana sumpah tapi ternyata kekuatan ahli waris teh lebih unggul maka dibalikan saksi tersebut teh ka saksi-saksi keluarga zalika hukum tersebut tina ngabalikan sumpah ka para ahli waris adna eta leuwih ngadeukeutkeun ilayatu kana yen ngalaksanakeun para saksi atau para nu kawasiatan bisyahadati kana saksina lawajiha kana zatna hartina kana sabener-benerna sautuhna saksi nyaksian datang ka mana nu kumanehanna ieu ditanggung jawab min geuri tahripin walahianatin tambah ya rubah-rubah jeung aya hianat atawa akrabu ila yaqofu ngadeukeutkeun kana yen nya nasararieun antara daimanum badaimanhim kana ibalikeunana sumpah sabada sumpah maranehanana geus ayana sumpah ti keluarga eta motifna dua nomor kahiji supaya nyana sadar bahwa nyana nyaksian baheula teh bener-bener salah atawa manehanana supaya sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku dibalikeuna saksi nu tatadina nyana nu sumpah waris sak sumpah keluarga wattaqullah lantaran engke lamun bener-bener keluarga daek nyaksian engke na bakal ka memeleh ka nyahoan kasalahanana paya tadihuna lamun geus ka nyahoan ge di memeleh manehanana katempuhan nu mantak awas hiji ulah bohong dua singsieun ka Allah wattaqullah bitarkil khianat wal kin ilu wasma'u dengengkeun kumaranehan maraneh kabeh naon nu diparentah kalawan ngadenge simak qabul terima dengan hati yang lapang. Urang sering ngadengekeun ngaji ngan didengekeun doang asup celik katuhu kaluar celik kenca eta mah lain simak qabulin ngaran. Geus dicaritakeun ieu ku kiai teh bahwa kredit teh haram didenge ku urang asup ka celik katuh kaluar celik kenca eta lain simak qabul berarti teu sieun ka Allah sing sieun ka Allah dengekeun simak qabulin lantaran wallahu la yahdil qaumal fasikin Allah moal mere pituduh Allah moal nuduhkeun moal mere hidayah ka jelema ka kaum anu pararase kabeh nu kaluar tina taat ka Gusti Allah jelema nyaho tapi teu make kaluar tina aturan Gusti Allah pasek karana moal dibere hidayah ku Gusti Allah ngadenge bahwa mabok teh haram mabok bae Allah moal mere pituduh ka jelema pasek ngadenge zina teh haram tapi terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kos kitu. Ngadenge judi teh haram tapi nyana terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kitu. Ngadenge kredit teh haram tapi terus bae Allah moal mere petuduh ka jelema kos karitu. Nah ieu tinggal urang na bae moal kebel urang bakal maot di sidang. Mandak kuat taqullah wasmau jelema taat ka Allah teh. Takwa ka Allah kadeuleun kurang ku geraknya datang ke mana takwana. Deleukeun ka sieuna. Deleuk urang mun pejabat kumahanyana ngalaksanakeun di jero jabatanana. Mun nyana ahli ekonomi dagangna jeung usahana kumaha. Jak kadeuleun jelema takwa jeung teu takwa mah boro-boro eta. Kiai katakwaanana ge kadeuleun datang ka mana nyana katakwaan ka kiaianana. Ngawarung nyana datang ka mana katakwaan ngawarungna. Dan lain sebagainya selalu kadeuleu bae. Di mana ya mamang ieu? Abdi mah cenah digawe di mana di pabrik. Deuleukeun digawena kanyawan takwana. Jadi takwa teh bakal zahir. Batinna ge bakal kadeuleu pan takwa mah dukungan zahir di jero sieun ka Gusti Allah. Kasieun nyana ka Gusti Allah kadeuleu ku gerak-gerak nyana. Numantak wattaqullahu wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Mudah-mudahan urang kabehan dibere daek taat ka Gusti Allah, dibere sieun ka Gusti Allah, dibere nurut ka Gusti Allah, ulah diantengkeun dina salah ka Gusti Allah, sehingga urang kaluar tina kelompok fasikin, urang kaluar tina kelompok jelema nu maksiat. Terakhir orang mudah-mudahan diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga kesalahan-kesalahan orang dihampura ku Gusti Allah aya dina kelompok ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل